landaskan pembacaannya dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 30. Saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Sudah perhatikan ayat-ayat ini atau kita baca secara silih berganti. Saya membaca ayat 18 dan setiap ayat-ayat berikut yang bernomor genap. Cuma bersama-sama membaca ayat 19 dan ayat-ayat berikut yang bernomor gasal. Saya mulai dengan ayat 18, pengharapan anak-anak Allah. Sebab itu aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh kesahnya, dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terakhir, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kami di sini membaca firman Tuhan. Saudara-saudara barangkali pernah mengingat satu nama yang pernah terkenal pada tahun 80-an dan terus juga terkenal sampai sekarang, yaitu seorang bernama Harold Kushner. Dia menulis satu buku yang berjudul Why Does God Allow Bad Things to Happen to Good People? Itu kira-kira isi perkataannya, kenapa Tuhan mengizinkan hal yang jelek terjadi bagi orang baik. Seorang rabi pada waktu itu anaknya mengalami penyakit yang sangat menyedihkan dia sehingga akhirnya meninggalkan dunia ini. Di situ dia bergumul, seringkali Tuhan pakai pengalaman hidup ini untuk melihat sesuatu yang baru, melihat kebenaran-kebenaran yang baru. Ini yang dialami Harold Kushner ini, dan dia kemudian menulis bukunya itu. Bukunya itu segera menjadi best seller pada waktu itu. Instantly, begitu keluar, begitu langsung. Bukunya itu terkenal dan sangat menjadi laris dan best seller pada waktu itu. Nah saudara, best seller itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, penyajian bukunya begitu apik dengan penampilan-penampilan, ungkapan-ungkapan yang bagus sekali. Dan yang kedua, isi daripada buku itu sangat menyentuh semua insan di dalam dunia ini. Semua orang dalam dunia ini bertemu dengan persoalan yang seperti dia hadapi itu, walaupun bentuknya berbeda-beda. dia menghadapi anak yang begitu disayang meninggal dunia. Aku hidup bagi Tuhan. Aku melayani dia. Anak satu-satunya. Begitu kesayanganku ada pada dia, jiwaku ada pada dia. Tuhan izinkan peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi. Tuhan memanggil dia. Nah saudara, setiap insan dalam dunia ini akan pernah bertanya, mengapa? Mengapa begini ya Tuhan? Mengapa harus saya? Mengapa sekarang? Mengapa hal ini yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Belakangan isu ini dicerna oleh banyak orang, penulis, kemudian menulis buku-buku. Kita melihat bukunya Philip Yancey, umpamanya, Where is God when it hurts? Mana Tuhan waktu aku terluka? Katanya. Edith Schaeffer mengatakan, menulis buku yang berjudul Affliction. Yang lain juga menulis buku-buku yang lain. God and Evil. Disappointment with God. Dan seterusnya. Banyak buku-buku yang sangat menyentuh orang. Karena berjudul menyentuh masalah-masalah yang kita tidak mengerti. Aku baik dan melihat orang baik. Orang baik mengalami keadaan yang tidak baik. Orang jahat, hidupnya begitu jahat, tapi sebaliknya mengalami hal-hal yang berbeda dengan apa yang terjadi dengan orang baik. Saudara sekalian, orang akan bertanya, bagaimana, mengapa harus kanker? Mengapa harus anakku meninggal? Mengapa kematian mendadak? Mengapa perceraian, perkosaan? Kenapa kesepian? Kenapa aku tidak dapat anak setelah menikah sekian lama? Kenapa aku ditolak dan lain-lain? Bagi kita di Indonesia barangkali bertanya, kenapa gereja harus dibakar? Kenapa orang percaya harus dipenggal dan sebagainya? Keadaan-keadaan seperti itu menjadi pertanyaan kita. Nah, saudara, cara menghadapi penderitaan, biasanya ada beberapa cara. Setidak-tidaknya empat yang saya ingin kemukakan. Sudah bisa mendapatkan lebih daripada ini. Pada umumnya beberapa cara ini dipakai. Yang pertama, penyangkalan, denial. Menganggap sebagai sesuatu yang disembunyikan, anggap tidak ada. Kita melakukan ini tiap-tiap waktu. Waktu bertemu dengan satu orang, salaman, apa kabar? Kita berkata, luar biasa. Apa benar demikian? Itu pertanyaan. Waktu bertanya, how are you? Fine. I'm fine. Betul fine. Dan saya mengatakan kalimat yang saya kaget. How are you? Saya tanyakan lama gak ketemu. I'm better than yesterday, less than tomorrow. And main kalimatnya. Aku lebih baik daripada hari kemarin, kurang dari hari esok. Hebat, hebat. Maju terus. Spiritnya bagus. Nah, I'm great. Bagus kalimat-kalimatnya. Pretending. Berpura-pura. Seperti ada masalah. Oh, saudara, ini satu cara yang pertama yang paling banyak dipakai orang. Jangan sampai kelihatan keluar. Aku senyum walaupun aku luka. Kita berusaha seperti itu, denial. Cara yang kedua yaitu kita marah. Dalam hati bergelora lalu kita mulai memaki-maki Tuhan. Acungkan tinju kepada Tuhan. Tuhan mengapa harus begini? Kita mengepalkan tangan dengan marah. Dan kalau kepalan tangan marah itu destruktif, itu akan membuat dampak yang berbagai hal kepada banyak hubungan-hubungan di sekitar kita. Marah kepada orang lain, kita tidak dapat bisa hangat dengan Tuhan. Kita tidak dapat marah kepada orang lain atau marah kepada Tuhan, baik kepada sesama, tidak mungkin. Hubungan kita utuh. Jadi kita tidak bisa benci kepada sesama, tapi mengasihi Tuhan, mustahil. Kebencian, kemarahan. Yang ketiga, mempersalahkan orang lain. Coba sudah tanya orang bercerai. Tanyakan, pada yang pihak mana saja, dia tidak akan mengatakan aku salah. Dia akan mengatakan, si itu tuh kurang ajar. Nah, selingkuh dibilang, selingkuh dia. Tak main jimat-jimat, dia kata, oh malah black magic. Segala macam keluar. Dia tidak pernah merasa dirinya salah. Orang lain yang salah. Lalu demikian. Tapi ada cara keempat yang mungkin ini satu-satunya cara Kristiani, yaitu menerima dan belajar daripada penderitaan-penderitaan yang ada itu. Kita terima, boleh menyangkal, boleh marah, boleh mempersalahkan, tapi juga bisa menerima dan belajar. Cara terakhir ini yang kita ingin belajar. Kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa menolak, membenci, dan sebagainya. Mari kita belajar, apakah hikmah dari penderitaan itu? Kita mengarah ke sana. Apakah dalam penderitaan kita menjadi victim, menjadi korban, atau menjadi victor, pemenang? Ada dua hal yang bisa dikerjakan pada waktu kita mengalami penderitaan seperti itu. Yaitu kita bisa belajar, ini saya pikir kita arahkan ke situ saja, kita belajar supaya dalam kesukaran itu kita mengenal maksud Tuhan, kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang kemudian dari situ kita belajar sesuatu yang Tuhan rencana dalam hidup kita ini. Kalau kita membaca Roma 8 tadi itu, banyak hal yang indah sebenarnya yang dapat kita pelajari dari penderitaan. Tetapi perhatikan hal yang pertama di situ. Selalu pertama sekali diperbandingkan antara hal yang sekarang ini, penderitaan di sini, dengan kemuliaan yang akan datang. Itu yang diperbandingkan di sini. Orang Kristen bukan orang yang berjalan dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Not by sight, but by faith. Paulus katakan seperti itu. Perjalanan kami not by sight, but by faith, dengan iman. Apa yang dapat kami lihat menakutkan. Tetapi mata iman kami melihat sisi yang lain. Sesuatu yang berbeda, yaitu kemuliaan yang akan datang. Dan untuk ini kita melihat hal yang luar biasa. Waktu kita melihat kemuliaan yang akan datang, ada beberapa kebenaran yang pasti muncul. Yang pertama, penderitaan itu temporal. Penderitaan itu temporary. Tidak seterusnya penderitaan itu terus-terus demikian. Ini ayat 19 sampai dengan ayat 22 mengatakan seperti itu. Kita hidup dalam dunia fana yang sementara penuh dengan frustrasi. Berapa lama kita hidup? Belum lama saya memimpin perayaan ulang tahun seorang bapak usianya 98. Saya kenal beliau dari sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sejak tahun 81 saya kenal beliau. Segar, badan tegap, hidup disiplin, semua bersih, baik sekali, sehat. Sekarang tidak bisa tegap lagi. Sudah mulai membungkuk, berjalan susah, tidak bisa berjalan lagi, mesti kursi roda, penderitaan. 90 sekian tahun, luar biasa bagi saya melihatnya. Alkitab mengajarkan usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, sisanya adalah penderitaan. Penderitaan. Alkitab tidak menyangkal itu. Kita lahir menangis. Semua orang sama. Tidak ada yang lahir ketawa. Nah, itu sakit-sakitan. Hidup kita sakit-sakitan. Makin lama makin sulit. Tiba-tiba kena kanker. Darah. Kanker. Ini banyak kanker sekarang. Kalau tidak kena kanker, Alzheimer. Segala macam penyakit. Mama saya usianya juga hampir 100 hampir. Baru selesai dikasih makan. Piring baru dipindah, belum dicuci. Datang anaknya yang satu lagi. Mana? Saya di sini berhari-hari tidak diberi makan. Piring belum dicuci loh saudara. Baru dipindah ke ruang cuci. Belum dicuci. Sudah teriak. Saya disuruh puasa terus. Tidak ada yang perhatikan saya. Dan seterusnya. Saudara, Ronald Reagan. Saya ingat ceritanya dia. Dia berbalik, di balik korden, dia tanya istrinya, siapa itu? Ruang tamu, siapa itu? ke teman dekatnya sekali dia, siapa-siapa. Terus tanya siapa itu. Teman dekat, dia tidak ingat lagi. Siapa dia? Orang yang membawa saya untuk menyerahkan diri ketika usia tuanya juga seperti itu. Tiap ketemu sama orang, orang banyak hormat sekali pada beliau. Salaman, dia tanya, apa kabar? Dia hanya mengatakan satu kalimat, Ao Peng Yu. Ao Peng Yu itu bahasa Tionghoa yang artinya sahabat lama. Ao Peng Yu, Lao Peng Yu, Lao Peng Yu. Dia gak tahu apa lagi, hanya karena Lao Peng Yu, teman lama. Saudara, karena sudah tidak sanggup lagi mengingat. Saudara, satu waktu kalau kita masih sehat, dimasukkan ke panti jompo, itu hidup ini. Tapi berapa lama? Berapa lama? Sangat tak terbatas sekali. Ada orang yang berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dia kena tembak. Berapa orang yang berada di tempat kericuhan, tidak sengaja, tertembak. Ada orang yang lewat di sana remaja, ada tawuran pelajar, dia kena sabet. Terjadi seperti itu, bukan hal yang baru lagi bagi kita. Di mana-mana kalau kita tinggal di perumahan, khususnya di tempat-tempatnya agak lebih maju, mobil sampah datang hari ini, 3 hari lagi datang lagi, 3 hari lagi datang lagi, terus berulang, terus berulang, terus berulang. Oleh karena apa? Sampah tidak habis-habis. Sampah terus ada, terus sampah ada. Coba baca koran. Perbuatan-perbuatan sampah begitu banyak sekali. Orang membunuh orang tua sendiri. Kedengaran banjir. Walaupun dinyikan 5 tahun atau 3 tahun beres. Tornado, gempa. Habis-habisnya saudara. Kelaparan. Di Indonesia kita kena korupsi begitu luar biasa. Lembaga hukum dengan lembaga hukum, penegak hukum dengan penegak hukum, tidak akur seperti ini kita hadapi sekarang. Dunia yang kita tinggal ini membusuk. Istilah Paulus pergunakan, merosot. Merosot. Kemarin saya pergi ada acara di Hotel Mulia sama anak saya ke sana, turun tangga, waktu naiknya dia di belakang saya, Pak kok susah jalannya naik. Saya bilang, dulu papa lari naik turun gak masalah. Sekarang lutut gak seperti dulu lagi, saya bilang. Merosot, merosot. Ketemu teman lama, apa kabar? Rambutmu sudah habis katanya. Ya merosot juga saudara. Semua merosot. Saya dulu paling tidak suka pakai kacamata. Buku harian saya kecil sekali. Keluaran sebuah pabrik obat. Dari tahun ke tahun saya pakai itu, setumpuk. Tapi satu waktu saya lihat tulisan sendiri gak bisa dilihat lagi. Dijauhkan, makin lama makin jauh, habis tangan gak bisa tahu jauh lagi. Kambung kacamata, mau gak mau. Merosot. Penderitaan, hidup ini seperti itu. Terjadi perusakan, pembusukan dan sebagainya. Penderitaan itu tidak membedakan siapa. Tidak membedakan saudara. Dan bedakan teman, kita semua pernah menyeka air mata. Kita semua pernah menangis. Kita pernah merasakan duka cita sekali dan tidak tahu mau bagaimana lagi. Kadang-kadang bisa tidak mengucapkan kata-kata oleh karena kehabisan kata-kata, hanya mengalirkan air mata saja. Tapi ingat, tidak selamanya. Tidak selamanya. Semua pengalaman yang temporal di bumi ini akan berlalu. Akan berlalu. Ini yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat 22. Kalau kita membaca ayat 23 sampai dengan ayat 25, ayat ini mengatakan bahwa penderitaan itu mempunyai nilai educational, mempunyai nilai mendidik, ada faedah-faedah tertentu, ada pengajaran pendidikan yang tertentu yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman hidup dalam penderitaan ini. Kadang-kadang ada orang berpikir, Tuhan kok melihat kami menangis seperti Tuhan senang. Tuhan melihat kami menderita kelaparan, Tuhan kok tertawa sendiri di atas sana. Saya mengalami sakit hati yang begitu berat, yang tidak seorang pun dapat mengerti. Tuhan kok sepertinya senang-senang. Itu perasaan yang sering kali muncul dalam perasaan orang Kristen yang dalam keadaan menderita. nilai educational yang kita lihat di sini dikatakan dua hal. Ayat 24 mengatakan itu soal pengharapan. Pengharapan itu mempunyai arti sesuatu bagi kita orang Kristen. Pengharapan kita bukan mudah-mudahan karena tidak pasti. Orang petani membuang semua air-air yang tersedia dengan mengharapkan dapat air segar baru dari atas, hujan akan turun. Tapi ternyata hujan tidak turun. Dia berkata mudah-mudahan hujan, ternyata tidak hujan. Itu bukan pengharapan orang Kristen. Pengharapan yang dikatakan dalam ayat 24 itu sesuatu yang sangat yakin dan tegas tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tuhan pasti memegang janjinya. Itu keyakinan kita, perjalanan iman. Kita berkata, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia katakan pasti-pasti terjadi. Itu pelajaran yang perlu kita ketahui. Dan itu tidak bisa kita pelajari dari baca buku. Harus dari pengalaman. Itu yang membuat pengharapan kita makin lama, makin tebal. Itu yang pertama. Ayat 25 mengatakan perkataan yang disebutkan di sana, menantikannya dengan tekun. Dalam terjemahan yang lebih tepat, Anda mengatakan membantu kita belajar kesabaran. Kesabaran. Jadi itu kemampuan bertahan dalam kesukaran hidup yang sekarang ini, karena kita mempunyai pengharapan akan masa yang akan datang. Kita punya pengharapan, apa yang kita harapkan? Pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita ini. Jadi itu semacam full legal standing, sesuatu status legal yang penuh waktu itu terjadi. Kita merdeka. Tubuh ini berapa tahun kita pakai? Berapa lama kita menderita? Bertahun-tahun, tadi saya sudah katakan, Alkitab katakan 70 tahun, 80 tahun, sisanya kesukaran. Sisanya berapa tahun? Kita tidak bisa bilang. Seorang anak datang kepada ibunya yang sedang memasak di dapur, "Mama, mama, saya dengar lonceng berbunyi sekian kali." Itu berarti anak yang mati umurnya sekian. Ini di Chicago ada kebiasaan begitu zaman dulu, saya baca mengenai cerita-cerita orang-orang di sana, mengatakan kalau ada orang meninggal umur 3, bunyi lonceng 3 kali. Kalau 10 tahun usianya. Kalau 60 tahun usianya. Anak ini satu kali mendengar lonceng hanya bunyi 1 kali. Dia datang kepada mamanya, "Mama, mama, ada orang meninggal 1 tahun. Ya, mamanya mengatakan, "Ya, bisa jadi." Nah, ini tanya, "Mama, orang mati itu usia berapa tahun?" Dia tanya. Mamanya sangat pandai mendidik anak. Rumahnya tidak jauh dari kuburan. Jadi mamanya ambil benang. "Nak, bawa benang ini. Kamu pergi ke kuburan, coba ukur-ukur apa namanya kuburan di sana. Nanti mati atau apa pokoknya, ukuran orang itu berapa panjangnya." Wah, anak ini semangat ke kubur. Pulang-pulang membawa laporan, "Mama, ada yang panjang, ada yang pendek sekali." Ibunya mengatakan, "Itulah anakku, orang mati tidak tentu umur berapa." Anaknya bengong. "Kalau begitu mama, orang seumur saya bisa mati?" "Bisa. Bisa." Waktu saya selesai sekolah dari Amerika pulang, saya pergi ke Palu, jemput papa mama. Kalau mau, dia mau saya ajak pindah ke Jakarta, sebab bertahun-tahun kami tidak pernah bersama-sama. Jadi saya pengen membawa dia sama-sama tinggal di Jakarta. Ketika sore hari saya kemarin, sepanjang hari saya singgung-singgung. Sorenya saya mengatakan, "Ya mama, apa kita pindah saja ke Jakarta, saya yang mengurus nanti semuanya." Besok pagi mama saya tarik saya keluar. "Ayo nak sini, ke halaman rumah." Di halaman rumah ada sebuah pohon kelapa, bukan sebuah, ada beberapa, ada satu yang bagus sekali buahnya. Lebat sekali. Belum juga tinggi, kira-kira setinggi begini. Ceiling ini. Lalu mama saya berkata, "Coba kamu lihat ke atas." "Ah, memang lebat sekali buahnya." Lalu dia bertanya, "Coba kamu kasih tahu mama, buah yang mana jatuh paling dulu." Wah, yang mana jatuh paling dulu? Oh, pikiran saya sarjana ditanya begitu mah gampang. Saya jawab, yang paling tua mama. Bapak saya mengatakan, coba sekarang kamu lihat ke bawah. Begitu saya lihat ke bawah, saya terkejut. Ya, yang tua, yang kecil, yang muda, yang kecil sekali ada di bawah. Kemudian saya tanya, ya mama, nah tentu ya. Lalu dia berkata kepada saya, kalau kamu bawa mama papa ke Jakarta, siapa yang mati duluan katanya? Kalau mama mati duluan, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu mati duluan, papa mama ikut siapa katanya? Wah, sederhana pertanyaannya, tapi buat saya pelajaran yang dalam sekali. Saya betul-betul berpikir, jangan katakan usia. Jangan katakan kondisi badannya sakit-sakitan, pasti mati duluan. Belum tentu, oh dia kena kanker, mati enggak lama lagi, seminggu, sebulan, setahun, pasti mati. Belum tentu. Saya pergi ke dokter, waktu itu usus saya ada gangguan, saya enggak tahu mengapa. Saya pergi ke internis, dekat dengan rumah, musim puasa waktu itu. Dokter periksa, kemudian dia ceritakan harus puasalah. Itu bagus untuk metabolisme tubuh. Dia katakan macam-macam, panjang lebar dia minta supaya saya ikut berpuasa. Dia seorang dokter yang fanatik. Kemudian untuk dilihat lagi sekali nama saya dan pekerjaan saya pendeta, dia kaget, dia tanya, pendeta, ini penyakit pendeta penyakit stres katanya. Apa yang bikin pendeta stres katanya? Pendeta kan gak perlu stres. Saya katakan apa dok? Kalau ada pasien datang ke dokter, you tinggal buka file, terus masukkan file, begitu namanya masuk file, you gak ingat lagi orangnya kemana, gak pikir. Pendeta lain, datang orangnya waktu itu gak banyak macam-macam, begitu orangnya pergi, di otak jalan. Pikir, itu kalau satu orang jemaat, kalau 10 orang jemaat, 100 orang jemaat, 200 orang jemaat, 200 nama dok, muter. Itu yang pukul perut, saya bilang begitu. Dua minggu lagi kira-kira saya kesana, nama beliau sudah diisi kain putih, meninggal duluan. Saya bisa berkata, ya, siapa yang bisa bilang? Ingat, semua sementara. Kita perlu menghadapi semuanya dengan maksud-maksud tertentu, belajar dengan pengharapan yang kuat, tumbuhkan kesabaran yang kuat. Kita tidak bisa membaca sesuatu yang di luar dan mengatakan di dalamnya pasti bagus. Di luarnya kusam, dalamnya pasti kusam juga. Belum tentu. Tubuh ini merosot dan tidak memuaskan. Siapa yang pernah puas dengan tubuhnya? Karena boleh pegang dari ubun-ubun. Berhenti satu. Puaskah saya dengan ubun-ubun saya? Turun kemana? Ke jidat. Puaskah saya dengan jidat saya? Sudah tahu bahwa ada orang tidak puas dengan jidatnya terlalu lebar, yang terlalu sempit. Pegang mata, puaskah saya dengan mata saya? Oh matamu bagus, mata kita di Indonesia bagus-bagus. Tapi banyak orang matanya sipit sekali. Kalau ketawa merem. Saya punya teman dari Korea, kuliah sama-sama. Kita kalau lucu-lucu dia ketawa, lu jangan merem. Saya bilang, enggak, gua lihat katanya. Matanya marah, wah, dia ketawa. Saya pikir dia merem. Nah, berapa banyak orang pergi ke dokter, hidung dimancungkan. Dia lihat dirinya, aduh, orang lain hidung mancung, aku kok mulut mancung. Wah, dia gak puas, dok, tolong dok. Dimancungkan. Yang dokternya gak mau pikir macam-macam. Dia pikir aja mau mancung. Pulang dari operasi, dia kaget. Hidung mancung, mulut mancung. Jadi apa itu? Bingung. Berarti di mana saja? Kuping pegang. Puaskah saudara dengan kuping, saudara? Ada yang merasa kupingku terlalu kecil. Ada yang merasa terlalu besar. Nah tentu. Ada yang gak puas dengan mulutnya terlalu lebar, terlalu kecil giginya, semuanya. Tahun 88, kalau saya tidak salah, saya memimpin sebuah retreat di Entena, gabungan pemuda-pemudi se-Sulawesi Tengah. Saya ditunggu karena saya masih di puncak, pagi itu baru saya berangkat dari puncak ke airport langsung ke sana. Semua pada nunggu di gereja, di satu tempat di sana. Begitu saya tiba, kita siap berangkat, belum, kita tunggu lagi si ini katanya. Oke, saya tunggu duduk, saya lihat seorang nona kecil, nah, ya pemudi junior, belum pemudi penuh, belum pemuda penuh, lewat bawa dua koper besar-besar. Saya bilang, dek, kamu mau ikut retreat apa mau naik haji? Saya tanya, dua koper besar-besar. Dia bilang, oh enggak pendeta, ini satu koper pakaian saya, satu lagi obat. Oh, kamu seksi kesehatan. Oh bukan, katanya. Tuh, jadi obat apa? Obat saya sendiri, katanya. Wah, saya pikir apotek jalan itu. Itu koper. Obat ini, oh dari ubun-ubun sampai telapak kaki ada obatnya. Dia enggak puas dengan tubuhnya itu. Ada orang enggak puas terlalu tinggi, mana-mana enggak ada pintu yang cocok, jedar-jedur. Ada terlalu pendek, enggak puas dengan terlalu pendek. Enggak puas terlalu gemuk, enggak puas terlalu kurus. Kehitaman salah, terlalu putih juga enggak bagus. Jadi semua orang enggak puas dengan tubuhnya ini. Saudara ingat bahwa semua hal ini membuat kita tidak puas dengan penderitaan di bumi, ketidaksempurnaan fisik dan sebagainya. Semua merosot, kita tidak puas dan akan sakit, rusak dan sebagainya. Tetapi kita diharap demi diajarkan oleh firman Tuhan supaya melihat ke depan, punya pengharapan yang teguh, bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tetapi sesuatu yang sudah settled, definite, sudah pasti. Dan saya tahu Tuhan tidak ingkar janji. Sulit, ya. Paling gampang setan membuat kita lepas daripada keyakinan ini. Ketika kesulitan datang, setan mengajar kita, apa yang kau tunggu? Tuhanmu tidak ada apa-apanya. Tuhanmu tidak punya kuasa. Tuhanmu mempermainkan, lihat dia ketawa di surga, kau menangis di sini. Lihat dia bawa mewah di surga, kau menderita di sini. Pergumulan seperti itu seringkali muncul dan hidup dalam diri kita. Nah, saudara sekalian, ada satu waktu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita akan dirobahkan dengan tubuh yang baru, yang tidak korup, yang rusak, yang akan terus tidak pernah mati. Tubuh yang baru akan begitu memuaskan. Tubuh yang lama ini tidak memuaskan. Itu penderitaan itu mendidik kita. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari penderitaan itu. Penderitaan juga mendidik kekudusan kita. Ayub mengatakan ini, dulu aku mendengar bla bla bla, tapi sekarang aku melihat. Sekarang aku keluar seperti emas murni. Keluar dari pemurniannya, dari api yang memurnikan itu. Ayub mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Tuhan mengingatkan supaya kita fit untuk kerajaan Allah yang nanti. Maka Tuhan mengizinkan semua ini terjadi sekarang bagi kita. Kalau kita anggap sebagai ujian, itu apa orang sekolah? Untuk apa ujian? Ujian berat sekali. Waktu anak saya ujian, dia mengatakan, lu saya kok pusing-pusing karena gak tahu bagaimana menghadapinya. Begitu dia lulus, wah, dia merasa senang sekali. Kita semua mengalami hal seperti itu. Waktu kita lulus, kita tidak dapat menyembunyikan sukacita di hati kita. Begitu sukacitanya, lihat dalam wajah kita. Jadi penderitaan pertama itu temporary, jangan lupa. Yang kedua, penderitaan itu memberikan pendidikan atau educational bagi kita. Yang ketiga, penderitaan itu beneficial, penderitaan itu berguna sekali bagi kita. Memang terdengar seperti tidak Kristiani, sebenarnya aneh, bagaimana kanker bisa berguna? Bagaimana kehilangan pekerjaan kok bisa berguna? Bagaimana perceraian kok bisa berguna? Bagaimana pelecehan di muka umum berguna? Pembakaran, pembunuhan itu berguna? Bagaimana menjelaskan semua ini? Saudara sekalian, penderitaan kita mengungkapkan kelemahan kita. Ternyata aku tidak sekuat yang aku kira. Ayat 26 mengatakan, ia membantu kelemahan kita. Roh membantu kelemahan kita. Waktu seorang pelari berlari bersama temannya melawan musuh-musuh, ketika seorang melihat temannya jatuh dan harus menang dalam regunya ini, Dia akan mencoba memikul temannya menolong supaya bisa sampai bersama-sama dengan utuh ke tempat tujuan berlari itu. Tidak bisa ditinggal begitu saja. Roh Kudus seperti itu. Dalam kesukaran kita, dia menolong kita. Banyak hal yang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti. Tapi waktu kita berpegang teguh, punya pengharapan dan belajar kesabaran dari situ, itu akan membuat kita akan kemudian melihat betapa indahnya. Tahu bahwa ada penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang menolong ketika kita tidak mengerti mengapa harus begini atau begitu. Saya teringat peristiwa ketika saya pernah mengadakan studi independen di Solo, di sebuah tempat di situ, konsentrasi di situ, kemudian studi mengenai masyarakat dan sebagainya. Beberapa minggu, ada hampir satu bulan di situ. Waktu itu anak kami yang paling besar, anak pertama, belum bisa membaca tulis. Tapi tiba-tiba saya menerima sebuah sepucuk surat dari anak ini. Luarnya mamanya yang tulis. Saya senang, saya buka. Begitu saya buka, tulisan itu apa ini ya? Corak-corak, lingkar-lingkar, patas putus, segala macam, corak-corak. Aduh, saya tidak dapat mengerti. Saya lihat bagaimanapun, dapat mengerti juga. Akhirnya, saya tahu ini buatan anak saya. Tapi kemudian, waktu saya balik, di situ mamanya menulis satu kalimat. Anakmu minta kamu cepat-cepat pulang. Wah, saya balik lagi. Setiap garis mempunyai arti. Tadi enggak punya arti apa-apa. Tapi rekomendasi belakangnya ini, tulisan mamanya ini, membuat semua garis, semua sudut, semua lingkaran mempunyai arti yang baru. Banyak kali kita berdoa tidak mengerti apa yang kita minta. Kita mengoceh Tuhan, mengapa begini, begini, begini, begini. Kok terlalu lama Tuhan, saya sudah berdoa, berpuasa sampai sekian lama, secara manusia sudah tidak mungkin lagi ini akan bisa terjadi. Tuhan, bagaimana maksudmu? Kita mencari waktu, mencari tahu, tapi juga tidak menemukan jalan apa-apa. Tapi saudara, pernahkah kita tahu bahwa Roh Kudus meminta? Kadang saya bertanya, apa artinya Allah berdoa kepada Allah bagi anak-anak Allah? Roh Kudus berdoa kepada Bapa melalui Yesus Kristus bagi anak-anaknya di bumi, anak-anak Allah di bumi, bagi kita di bumi ini. Satu hal yang sangat sulit dimengerti, tapi satu hal yang sangat indah kalau kita dapat memahami bahwa Allah mendampingi kita dalam kehidupan pergumulan ini. Ini bukan berarti kita tak perlu berdoa atau doa kita sia-sia, bukan. Tapi justru ada keindahan yang dapat kita mengerti di sini. Kita bukan bergumul seorang diri. Roh Kudus berdoa menurut pengetahuannya yang sempurna. Karena itu, penderitaan itu sangat perlu bagi kehidupan Kristen. Bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan Kristen dari sini menuju ke sorga. Sesuatu yang indah, sesuatu yang berarti, sesuatu yang harus mengingatkan saya bukan sekuat yang saya pikir tentang diri saya. Saya strong, tapi ternyata tidak. Tidak ada apa-apanya. Mengingatkan hal ini. Kedua, mengingatkan kita, saya tidak bisa sendiri, tapi ada yang mendampingi saya. Ada yang mendampingi saya dari sini sampai ke sorga. Banyak hal yang saya tidak mengerti, tapi dia tahu segala-galanya. Banyak hal yang tidak bisa, yang boleh mencoba memisahkan kita dari kasih Kristus, tapi kasih Kristus tidak pernah terpisah dari kita. Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan seperti itu, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara sekalian, dengan memikirkan hal-hal di atas, pertama, penderitaan itu temporary. Kedua, penderitaan itu mendidik. Ketiga, penderitaan itu berguna bagi kita. Mari kita belajar. Kalau ini yang berguna dan ini mendidik, ini temporary, tidak perlu kita menyerah. Lewati dan hadapi. Sudah berkata, ngomong sebegitu gampang. Nah, susah kalau hanya ngomong seperti itu. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada pergumulan yang hanya lewat tanpa arti. Tuhan mengizinkan semuanya supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak pernah Tuhan membuat perkara yang tidak baik bagi kita. Bahkan ingat juga bahwa Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tidak akan memberikan kita lebih daripada kemampuan yang dapat kita tanggung. Bapa duniawi tahu yang baik buat anak, apalagi Bapa di surga. Sebab itu mari, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan bagi kita, kita pegang Tuhan, kita pegang dengan iman, tahu Tuhan mempunyai rencana yang baik atas hidup ini. Dan tidak selamanya hal ini terjadi seperti ini. Sebentar akan berlalu. Dan sehabis gelap, terbitlah terang. Yang temporari berlalu, saya akan memasuki kekalahan yang tidak mempunyai batas waktu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau izinkan semuanya terjadi atas kami. Karena Engkau tahu kekuatan kami. Engkau mendidik kami supaya kami mempunyai pengharapan dan kesabaran yang semakin tangguh, yang kemudian menuntun kami menjadi cocok, menjadi fit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapa, sungguh banyak perkara yang tidak kami mengerti terjadi di bumi ini. Tetapi satu perkara yang kami pegang, yang kami tanamkan di hati, Allah tahu dan Allah mengerti. Biarlah dari sini kami melihat penderitaan itu membuat dampak yang baik. Bukan sesuatu yang menyiksa kami supaya Engkau puas. Tapi Engkau pun pernah menanggung beban kehidupan di dunia ini. Ketika Engkau menjadi manusia sama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih biarlah Engkau meneguhkan, menguatkan kami. Demi nama Yesus, kami memohon dalam doa. Haleluya. Amin.